Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul'atan min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan dan ikut merasakan betapa pedihnya nasib saudara-saudara kita di Rohingya sekarang ini ya, kita tentu pada saat yang sama mensyukuri kondisi kita sebagai umat Islam Indonesia yang masih memungkinkan kita semua untuk menjalankan ibadah kita sehari-hari dengan nyaman, ya, dengan baik. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, bisa mencari ilmu dengan tenang, ya. Sementara saudara kita di Myanmar, yaitu kaum muslim Rohingya, itu untuk mendapatkan status kewarganegaraan saja tidak bisa. Sudah beberapa generasi mereka tinggal di sana, tetap tidak diakui, ya, sebagai warga negara. Kalau mereka terusir, ya, kemudian pergi ke Bangladesh, diusir juga, ya. Jadi ini sebetulnya tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tapi kita aneh, ya, media-media internasional dan termasuk di kita juga tidak menjadikan isu ini sebagai isu yang utama hampir tiap hari. Sekarang kalau kita baca berita pagi ini aja sudah sekitar 1000 rumah yang dibakar. Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, ya. Beberapa waktu yang lalu kita mengundang seorang profesor, ya, dari Myanmar juga yang di Inggris, ya. Dia menyampaikan juga bahwa yang terjadi di Myanmar itu sebuah genocide. Memang sistematis, ya, satu pembasmian etnis, ya. Jadi mereka tidak dikehendaki keberadaannya, ya, karena sekedar untuk mendapatkan status warga negara saja tidak bisa. Jadi inilah fenomena, ya, kehidupan modern yang katanya berbasiskan pada perikemanusiaan, ya, tapi dunia menyaksikan, ya, itu kondisi yang menimpa saudara-saudara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas, ya, mungkin mengulang kembali dan menekankan, ya, betapa pentingnya masalah pendidikan bagi kita supaya kita semua kaum muslimin, apalagi kita di Indonesia ini kan mayoritas, jumlah kita di atas 200 juta orang. Saudara kita di Malaysia saja, ya, itu berharap betul kalau misalnya kaum muslim di Indonesia ini bisa eksis, ya, bisa mempertahankan diri, bahkan bisa kuat, ya, karena kalau kaum muslim di Indonesia ini lemah, ya, saudara-saudara muslim kita di Malaysia itu jumlahnya tidak sampai 60%, ya, dan persaudaraan muslim di wilayah Melayu ini tetap, ya, tetap terjalin, ya. Dan dulu kita tidak mengenal pemisahan secara tegas, ya, secara ketat seperti sekarang ini. Tapi kita semua kaum muslimin ini adalah, kata Rasulullah SAW, kal jasadil wahid, kita seperti tubuh yang satu, ya. Jadi kita, kalau sebagian dari anggota tubuh kita sakit, semuanya merasakan sakit. Nah, kembali ke kondisi kita, ya, Allah, ya, bagaimana kita benar-benar, ya, patut mensyukuri, ya, kita sudah 72 tahun merdeka dan 28 tahun lagi kita memasuki usia kemerdekaan yang ke-100 tahun. Pada saat itulah sekarang ini sudah banyak, ya, kelompok-kelompok kaum muslimin maupun yang non-muslim dan sebagainya di Indonesia yang sudah ancang-ancang semua bagaimana 100 tahun Indonesia itu mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk negeri kita ini. Kita juga begitu, kan, kita sebagai komponen bangsa kita ini, kita ingin negeri kita ke depan semakin baik, ya, dan negeri menjadi negeri muslim yang terbaik. Itulah pentingnya kita memahami betul masalah pendidikan, terutama nanti untuk keluarga kita sendiri, ya, karena yang nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat, ya, kita dan keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, pertama kita perlu mengingat bahwa sistem pendidikan di negeri kita ini secara resmi, ya, yang dikatakan sistem pendidikan nasional, secara umum itu masih melanjutkan sistem pendidikan warisan penjajah. Yang dulunya sistem sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, SM sampai perguruan tinggi ya, itu dirancang oleh penjajah Belanda waktu itu bukanlah untuk memperkuat kaum muslimin dengan agamanya, tidak ya. Seorang tokoh, kita tahu Sunan Purwonya ini penasihat politik di India Belanda ya. Beliau ini unik sekali ya, karena Sunan Purwonya ini adalah seorang doktor bidang studi Islam, dan kemudian dia setelah lulus doktor, disertasinya tentang haji abad ke-19, dia berangkat ke Jeddah dan kemudian ke Mekah. Di Mekah itu dia berguru dengan banyak ulama-ulama besar yang juga menjadi guru dari para ulama di Indonesia. Kemudian di sana dia menyatakan masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Ke Indonesia, Sunan Purwonya ini kawin juga dengan muslimah. Dia pun pakai jubah, ya, dia pun ahli agama. Sehingga orang-orang di sini menyebut Sunan Purwonya itu sebagai Syaikhul Islam di tanah Jawa. Bahkan di Betawi dia dipanggil sebagai Mufti Batavia. Jadi sebagian masyarakat waktu itu memahami Sunan Purwonya itu sebagai tokoh ahli agama. Nah, itu. Tetapi kemudian ketika dia kembali ke Belanda, dia mengingkari keislamannya. Dan terbukti ternyata dari tulisan seorang orientalis Belanda juga namanya Van Koningsveld ya. Dia menulis tentang Sunan Purwonya, membongkar arsip-arsip tentang Sunan Purwonya. Dia menemukan bahwa Sunan Purwonya memang seorang orientalis yang bertujuan untuk memperkuat penjajahan. Makanya dia bisa masuk ke pelosok-pelosok ya, di Aceh misalnya, untuk memahami peta pejuang-pejuang Aceh pada waktu itu, karena dia adalah murid dari para ulama besar di Mekah. Nah, Sunan Purwonya ini yang saya lihat ya, itu salah satu kata-kata beliau yang ini sering dikutip oleh Muhammad Natsir ya, Pak Natsir waktu itu, bahwa dalam bukunya Netherlands and the Islam ya, saya nggak bisa bahasa Belanda tepatnya gimana mengucapkannya, mungkin ada yang ngerti bacanya ya, saya baca versi saya saja ya. Upfooding and under which zin instad the Muslim van het Islam stelsel te emancipieren. Jadi pendidikan dan pelajaran di negara, maksudnya di negara ini India Belanda waktu itu, untuk membebaskan orang Islam dari belenggu Islam. Jadi sistem dibuatlah waktu itu SD namanya HIS ya, Holland Inlandse School, Mulo untuk SMP, AMS untuk SMA ya, dan perguruan tinggi. Tujuan pemerintah waktu itu untuk apa? Karena pemerintah Belanda ketika itu trauma Pak, dengan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu menghabiskan energi yang luar biasa ya, 8.000 tentara Belanda mati, VOC rugi sekitar 20 juta gulden, sampai mereka sudah kira-kira kehabisan akal lagi ngadepi Pangeran Diponegoro ya. Tahun 1829 ya, mereka membujuk panglima perangnya Diponegoro yaitu Sentot Ali Basyah Prawira Dirja, yang diminta yang membujuk Sentot ini kakak kesayangannya sendiri, kakak kandungnya ya. Sentot waktu memimpin perang ini umurnya baru 21 tahun ya, dan Sentot akhirnya karena Diponegoro pun ibunya sudah tertangkap, putrinya tertangkap gitu ya, Sentot ini tidak menyerah, tapi dia menghentikan perang dan mengajukan banyak syarat ya, misalnya minta sekian ribu gulden, minta 200 senjata ya, minta bedil 200, tetap boleh bersorban, tetap boleh menjalankan agama Islam, minta 1000 pasukan di bawah dia, minta yang menjemput langsung adalah Jenderal De Kock ya. Jadi dan akhirnya semua syarat yang diminta Sentot itu dikabulkan oleh Belanda. Nanti ada strategi baru, makanya nanti Belanda dalam melancarkan penjajahannya melakukan gerakan yang termasuk sekularisasi. Ya, bagaimana menjauhkan orang Islam dari agamanya, nanti dengan dua hal. Satu dengan sekularisasi, liberalisasi melalui pendidikan ini. Kemudian yang kedua nanti melalui misi, ya, melalui misionaris. Nah, itu yang misalnya dilakukan oleh Frans van Lid. Frans van Lid di Muntilan bikin sekolah guru, dan banyak dia orang-orang muslim ketika itu, alhamdulillah, jangan dibayangkan waktu dijajah Belanda itu masyarakat Indonesia itu semuanya apa namanya, berontak lawan Belanda, enggak. Kehidupan waktu itu berjalan biasa saja. Ya, dan mereka juga bangga masuk sekolah Belanda, termasuk masuk sekolah-sekolah yang disetarakan oleh pemerintah. Seperti sekolah gurunya Van Lid di Muntilan, itu banyak orang Muslim ke sana, dan hampir orang Muslim ke sana semua masuk Katolik. Salah satu yang terkenal kita tahu namanya Sugiyo. Sudah difilmkan Sugiyo Pranoto. Nah, itu menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Sugiyo Pranoto itu adalah cucu dari Kiai Pujo, seorang kiai di Jogja. Ya, jadi seorang cucu kiai akhirnya menjadi uskup pribumi pertama. Itu strateginya. Nah, setelah kita merdeka, sekalian, sistem pendidikan yang dulu dirancang untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya ini tetap dipertahankan. Ya. Tentu tidak seketat seperti di zaman Belanda waktu itu, karena sekolah-sekolah Belanda waktu itu sama sekali tidak ada pelajaran agama. Maka tokoh-tokoh kita, ya, seperti Pak Natsir ketika tahun 50-an menjadi Perdana Menteri, dan Menteri Agamanya Kiai Haji Wahid Hasyim, itu mulai memasukkan pelajaran agama di sekolah. Ya. Dan terus, ya, kita berjuang, ya, di negeri kita ini bagaimana agar pendidikan umum itu, yang dikatakan pendidikan umum sekolah itu, tidak betul-betul seperti yang dimaui oleh Belanda dulu, untuk menjauhkan umat Islam atau membebaskan orang Islam dari belenggu agamanya. Gitu. Pelan-pelan, tahun 89 lahirlah Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 yang mewajibkan, ya, setiap sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk melaksanakan pelajaran agama. Ya, dan pelajaran agama itu diajar oleh orang yang seagama. Zaman itu kaum muslimin resah, kalau ulama resah, banyak sekali anak-anak muslim yang pinter-pinter, ya, bersekolah bukan di sekolah-sekolah pemerintah atau sekolah Islam, tapi di sekolah-sekolah yang bukan Islam. Dan mereka harus belajar agama lain, gitu. Biasanya disuruh tanda tangan dulu, ya. Para ulama waktu itu banyak mengeluarkan fatwa haram hukumnya menyekolahkan anak ke sekolah yang bukan Islam. Tapi sejalan dengan kebangkitan sekolah-sekolah Islam sekarang, ya, fatwa seperti itu sekarang sudah kurang populer, karena pilihan sekarang untuk mencari pendidikan atau di sekolah Islam yang baik itu sangat terbuka. Alhamdulillah, itu yang terjadi, ya, perkembangannya. Perjuangan dakwah di bidang pendidikan ini panjang. Kalau diingat misalnya tahun anak-anak kita dulu yang berjilbab, ya, masih dikeluarkan dari sekolah. Larangan jilbab di sekolah umum itu baru dicabut bulan Desember tahun 1990. Ya, waktu itu saya baru awal-awal menjadi wartawan di koran Berita Buana. Tugas saya meliput pencabutan jilbab. Ya, waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Fuad Hasan. Jadi saat itu baru Desember, ya, 1990, larangan mengenakan jilbab di sekolah, ya, itu baru Desember 1990. Jadi dulu anak-anak pelajar yang mengenakan jilbab itu dianggap pelajar yang jahat, pelajar yang tidak baik, sehingga harus dikeluarkan dari sekolahnya. Ada yang harus belajar dari luar kelas. Jadi ada pelajar yang karena pakai jilbab itu gak boleh masuk kelas, boleh belajar tapi dari jendela, ya, melongok dari luar kelas. Seperti itu dulu ujiannya, dan terus-menerus, ya, larangan tentang jilbab ini alhamdulillah bisa dicabut. Sampai akhirnya juga di kepolisian, dan bahkan sekarang sudah di TNI. Saya kira sekarang sudah tidak ada lagi, ya, satu institusi pemerintah yang masih melarang mengenakan jilbab. Perjuangan berikutnya adalah, ya, termasuk ini, ya, memang secara umum banyak yang menyesalkan mengapa ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, banyak sekali yang menyesalkan itu. Kita ingin kembali ke yang asli lagi, gitu. Tapi ada satu hasil amandemen, ya, yang bagus, ya. Hasil amandemen ini pasal 31 ayat C, ya, Undang-Undang Dasar 45. Ini luar biasa, ya. Jadi pasal ini menegaskan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Coba kita renungkan makna kata-kata ini, ya. indah banget. Hari Sabtu yang lalu saya menguji disertasi doktor pendidikan ya, dengan seorang profesor pendidikan yang usia beliau sudah lebih dari 70 tahun, pakar pendidikan Islam. Ketika saya sebutkan ada pasal 31 ayat C ini, beliau pun terkejut. Karena beliau katakan, saya sudah dari tahun 80-an mengingatkan pemerintah, pendidikan kita ini salah. Kenapa pendidikan kita ini berbasis sains dan teknologi? Seharusnya basis pendidikan kita akhlak. Ini kata-kata dari Profesor Ahmad Tafsir, ya, profesor guru besar di UIN Bandung. Beliau mengizinkan, silahkan dikutip pernyataan saya, ya, karena beliau mengingatkan begini kata-katanya itu. Kalau kita tidak punya sains dan teknologi, kita nggak bisa bikin pesawat, kita nggak bisa bikin handphone, gitu ya. Kita bisa beli. Tapi kalau kita tidak punya akhlak, kemana belinya? Ya, jadi harusnya pendidikan kita basisnya itu akhlak. Ya, sampai beliau mengingatkan, sampai mahasiswa yang ujian itu diingatkan oleh beliau, tolong ini dimasukkan nih di disertasi kamu nih. Ya, tentang apa namanya? Pasal 31 ayat C, Pak. Jadi ini jelas perintah konstitusi, ya, bahwa pendidikan yang dilaksanakan pemerintah itu untuk apa? Meningkatkan keimanan, ya, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan diri bangsa, gitu. Jadi basis kecerdasan bangsa kita harusnya adalah apa? Iman, takwa, akhlak mulia. Jadi sekarang kalau pemerintah menyelenggarakan pendidikan, ya, kita kenal ada namanya kurikulum. Saya lanjutkan dulu, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, coba lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Apa pendidikan nasional itu yang dimaksud? Ini perintah tadi Undang-Undang Dasar, ya. Sekarang Undang-Undang kita nih, bicaranya apa? Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini jelas sekali. Apa yang kurang jelas lagi sebenarnya dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang? Nanti Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 sama menekankan juga iman, takwa, akhlak mulia. Nah, oleh karena itu sebenarnya, ya, seharusnya kalau kita ngikuti perintah konstitusi dan undang-undang ini, kurikulum yang harus dijalankan di negeri kita ini adalah kurikulum takwa. Kan tujuannya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, harusnya ini. Apa itu kurikulum takwa itu? Kurikulum itu bangunannya, kalau ini rumusan saya sendiri, ya. Bangunannya utama kurikulum itu, kurikulernya. Nah, sekarang kita kenalkan ada kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Ekstra itu artinya di luar kurikuler, ya, di luar kurikuler. Sekarang ada sekalian di sekolah kita, ya, sekarang ada perdebatan ramai itu 5 jam sehari atau 8 jam sehari. 8 jam sehari katanya untuk menguatkan, dalam rangka menguatkan karakter. Ya, saya sudah sampaikan pada pemerintah, ya. Waktu dalam sebuah diskusi ada staf ahli Menteri Pendidikan, kami di panel waktu itu, terus saya sampaikan, mengapa Pak yang dilaksanakan di negeri kita pendidikan karakter? Bukankah di dalam konstitusi dan undang-undang yang diamanahkan adalah pendidikan akhlak? Ada kata-kata pendidikan akhlak dong, akhlak mulia jelas, akhlakul karimah. Kalau pendidikan akhlak, maka jelas, ya, dasarnya jelas, sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Contohnya jelas, Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mencari manusia yang paling sempurna akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Ya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Jadi gampang kan sekarang, kita orang Muslim, ya, tinggal mencontoh Nabi, ada contohnya. Sekarang kalau kita tanya, Pak, ada pendidikan karakter, tolong sebutkan siapa manusia Indonesia atau manusia di dunia ini yang karakternya sempurna? Yang mau kita jadikan idola itu siapa? Ya kan? Apakah Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, ya, Pak atau Bu Megawati atau Pak SBY, Pak Jokowi, siapa? Ya. 13 Juli yang lalu saya panel dengan Ketua UKP apa PIP ya, Dr. Yudi Latif itu. Ya. Saya juga sampaikan pada beliau dalam panel di APTC, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Ya. Apa maksudnya kita semua ini harus mengamalkan Pancasila? Ya, saya sampaikan di hadapan banyak profesor waktu itu bahwa kalau menurut kami orang Islam itu mengamalkan Islam itu berarti mengamalkan Pancasila. Sebab kalau kita mengamalkan Islam dan mengamalkan Pancasila, di bagian mana yang kita harus mengamalkan? Sebab Islam ini, saya enggak bicara agama lain, saya bicara tentang Islam saja karena saya orang muslim. Ya. Orang muslim itu punya contoh sempurna, contohnya itu suri tauladan, uswatun hasanah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada contohnya. Apa yang tidak ada contoh di dalam diri Rasulullah SAW itu? Contohnya ada semua. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berpakaian, berdagang, mimpin negara, mimpin perang, bertetangga dengan orang non-muslim, ada contohnya semua. Ya. Jadi kalau orang muslim melaksanakan agama dengan baik, melaksanakan Islam dengan baik, secara otomatis dia mengamalkan Pancasila. Ya. Jadi itulah yang nanti ya kita perlu apa namanya, perlu mencari kata sepakat. Jadi tidak terhalang orang muslim menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi orang Indonesia yang baik. Seperti jadi kalau kita sekarang bicara tentang kurikulum sekarang, apa kurikulum inti dari pendidikan nasional kita seharusnya kalau kita mengikuti konstitusi kita ini, kurikulumnya adalah seluruh proses untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Ya. Apa itu prosesnya? Itu yang inti. Jadi kalau anak datang ke sekolah, yang pertama ditanya itu kamu imannya benar apa enggak? Tak sudah takwa belum? Ada peningkatan atau enggak? Waktu anak itu lulus SD, yang ditanya pertama itu dulu. Ya, ini perintah konstitusi. Ya, dicek dulu kamu ngajinya benar enggak? Ya, masa anak lulus SD sholat enggak bisa? Umur 10 tahun enggak mau sholat oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk boleh dia dipukul. Boleh dihukum kalau dia umur 10 tahun enggak bisa sholat, enggak mau sholat. Lulus SD rata-rata 12 tahun kan, harusnya sholatnya udah benar. Ya. Saya kadang-kadang sering bercanda, insya Allah kalau saya jadi presiden, nanti ujian nasional untuk SD, yang pertama sholat. Ya, sholatnya benar enggak? Yang muslim ini ya, yang bukan muslim silahkan dibuat standar sendiri ya, karena mayoritas negeri kita ini muslim dan kita diperintahkan untuk menjalankan agama kita dengan baik. Ya, jadi itu ngajinya benar apa enggak? Ya, kalau ngajinya anak lulus SD enggak benar, benerin dulu. Ini yang fardu ain nih, ya. Doanya dia sudah benar enggak? Masa anak lulus SD enggak ngerti doa orang tua, ya. Doa keselamatan dunia akhirat masa enggak tahu. Harus dicek betul. Thaharah dia rata-rata sekarang banyak loh anak perempuan SD sudah balik. Dia ngerti gak cara mandi wajib? Ngerti gak cara dia thaharah? Itu wajib, orang tua kita harus ngecek ya. Gak boleh dibiarkan saja. Baru setelah itu ada sekalian ilmu-ilmu yang ya. Sedangkan yang kokurikuler adalah hal yang memperkuat tujuan utama pendidikan. Nah inilah praktek-praktek ibadah, latihan-latihan ya, itu memperkuat kurikulum yang utama itu. Sedangkan yang ekstrakurikuler ya, sekarang ini ekstrakurikuler pendidikan karakter ya, apa baca tulis Al-Qur'an itu ekstrakurikuler. Ya enggak benar dong. Ya, ekstrakurikuler itu adalah hal-hal yang bersifat fardu kifayah atau bersifat sunnah. Yang fardu kifayah apa misalnya? Matematika. Ya. Apa namanya? Misalnya itu geografi. Itu fardu kifayah. Ya, jadi ilmu-ilmu fardu kifayah jangan menggantikan ilmu yang fardu ain seperti diamanahkan dalam undang-undang ini, karena itu sebetulnya inti pendidikan Islam. Ya. Sedangkan sementara yang bersifat ekstrakurikuler adalah ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Nah itu, ini harusnya seperti ini. Ya. Nah inilah Allah, ya. Inilah sebetulnya dalam pendidikan Islam. Saya menjumpai ini, masya Allah, sebetulnya luar biasa, ya. Kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan kita, jadi kenapa para ulama kita ini sekalian dulu sepakat, ya, fardu ain hukumnya mempertahankan kemerdekaan bagi kaum muslimin yang ada di kota Surabaya. Itu fatwa pemimpin tertinggi umat Islam waktu itu. Jadi kedudukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu mengeluarkan fatwa jihad bulan Oktober, nanti ini 22 Oktober akan diperingati Hari Santri, ya. Ini sebetulnya bukan urusan NU ini sebetulnya, benarnya NU ini. Kiai Haji Asy'ari waktu itu, selain beliau sebagai Rois Am NU, Nahdlatul Ulama, beliau juga ketua Majelis Syura Masyumi. Masyumi waktu itu adalah gabungan dari beberapa organisasi Islam. Wakil beliau waktu itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Jadi dulu umat Islam itu bersatu di bawah satu organisasi namanya Masyumi. Itu dari tahun 39 sampai tahun 54. Cukup lama bersatu itu. Ya. Dan dalam satu struktur, ya, Ki Hasyim Asy'ari, wakilnya Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, wakilnya lagi Ki Haji Wahid Hasyim, ya, dari NU, kemudian wakilnya lagi Kasman Singodipejo dari Muhammadiyah. Jadi dulu satu. Jadi waktu Ki Hasyim Asy'ari mengatakan hukumnya fardu ain bagi umat Islam, ya, untuk berperang melawan penjajah yang akan kembali lagi menguasai negeri kita, maka kita tahu reaksi luar biasa, ya. Seperti yang Panglima TNI juga pidato di beberapa tempat kan tentang dahsyatnya waktu itu sampai Jenderal Malabi, pemenang Perang Dunia Kedua, mati di tangan santri. Ya, jadi yang membunuh jenderal itu santri. Ya, jadi bagaimana sekarang orang mempertentangkan Islam dan Indonesia? Nggak tahu sejarah. Bagaimana siapa yang mempertaruhkan nyawanya ketika penjajah datang ke negeri ini? Lihat di situ. Silahkan dibaca buku Dr. Yudi Latif. Ya. Pidatonya siapa itu, Dr. Yudi Latif, Mata Air apa judulnya itu? Kearifan, ya. Ketua UKP Pancasila itu. Saya kutip bagian yang luar biasa dokter apa pidatonya Bung Tomo waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jihad, ya, menyeru pada pedagang, pada tukang becak, semua, ya, keluar untuk melawan. Dan itu adalah fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, jadi itu, jadi umat Islam ya dengan negeri kita ini, masya Allah, kita berat berkorban. Ya, kita tahu waktu itu 18 Agustus 7 kata dicoret. Bukan hanya 7 kata yang dicoret loh. Syarat presiden asalnya adalah presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Diancam waktu itu, ya, Bung Hatta, kalau tidak dicoret, ya, maka Indonesia Timur tidak mau bergabung dengan negara NKRI. Berat bagi Bung Hatta. Bung Hatta melobi tokoh-tokoh Islam. Ki Bagus Hadikusumo berat sekali menerima harus dicoret. Sedangkan sebelumnya Bung Karno sudah mengatakan ini hasil kompromi maksimal yang bisa kita raih. Tapi akhirnya tokoh-tokoh Islam okelah demi, ya, jangan berpecah kita. Dituruti itu. Dituruti itu. Dan ini kalau menurut saya bukan kesalahan, memang kondisinya sangat genting. Zaman itu sangat genting. Istilah Pak Kasman Singodipejo yang melobi Ki Bagus, ya, beliau ini panglima perang juga, Kasman Singodipejo. Namanya makanya Kasman Singodipejo. Ya, singa di meja. Ya, beliau ini guru besar ilmu hukum. Jadi kata murid beliau di UI itu, kalau Pak Kasman ngajar, kadangkala kursinya ditaruh di atas meja. Dan beliau duduk di meja itu memang seperti singa. Ya. Saya dapat cerita dari almarhum Ketua Dewan Dakwah Pak Husain Umar dulu. Pak Kasman Singodipejo ketika dalam tahanan Orde Lama ditangkap waktu itu, beliau diminta untuk mengaku akan memberontak, ya, akan apa semacam makar lah gitu ya. Kalau yang lain-lain katanya iya tanda tangan aja, tapi kalau Pak Kasman enggak disuruh tanda tangan mengakui perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Pak Kasman Singodipejo? Penjaganya itu dirampas pistolnya sama beliau, terus suruh nembak. Ini tembak saya sekarang. Ya, tembak saya sekarang kalau saya suruh tanda tangannya. Nah itu Kasman. Ya. cerita Pak Husain Umar lagi ke saya, kalau Pak Kasman dulu ke daerah pernah mau melewati satu jembatan. Jembatan itu rawan. Jadi orang dia bilang, "Pak, nanti dulu Pak, biar dicoba dulu jembatan ini. Mobilnya lewat dulu, nanti kalau selamat baru kita jalan." Itu Pak Kasman marah betul. Dia bilang, "Syahadat ulang kamu. Ya, kamu syahadat ulang lagi. Kita nyebrang bareng-bareng. Katanya mati bareng." Nah, itu Kasman. Ya, saya nunggu nih, mudah-mudahan ada filmnya. Ya, ada film Kasman Singo di Mejo ini. Karena ini pejuang yang hebat, ya, seorang tokoh Muhammadiyah yang hebat, ya, ahli hukum, Mister, ya, Mister Inderechter. Ya, jadi alhamdulillah itu, jadi zaman itu memang luar biasa. Oleh karena itu kita sebetulnya yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita ini adalah bagaimana negeri kita ini jangan pecah, negeri kita ini baik, dan umat Islam bagaimana bisa menjalankan agamanya dengan baik. Dan perjuangan ini gak pernah berhenti sampai tadi itu. Sekarang kita punya kesempatan. Alhamdulillah kan. Ya, beberapa menteri pendidikan kita ini sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya ini dari kalangan aktivis Islam. Ya. Prof. Muhajir dari Muhammadiyah, menteri pendidikan tingginya Pak Nasir dari NU. Ya. Dua-duanya dulu jarang. Ya, artinya dari kesini saya perhatikan pemerintah tidak segan lagi mengangkat itu. Makanya Pak Muhajir juga mengatakan karakter itu kalau tidak berbasis agama nonsen. Ya. Jadi cuma ini kan nanti gimana mengembangkan dan menerjemahkan ini supaya betul-betul pendidikan kita semakin kuat, ya. Jadi materialismenya semakin dikurangi, dan pada hakikatnya akhirnya itulah sebetulnya pendidikan Islam yang pernah saya sampaikan dulu, itulah sebetulnya ta'dib, penanaman adab. Ya, kalau di karena dalam tradisi pendidikan Islam seperti Alaih bin Sa'ad, ya, memberikan contoh ta'allamul hilm qabla al-ilm. Ya, kalau Abdullah bin Wahab murid dari Imam Malik bin Anas, ya, beliau mengatakan ma ta'allamna min adabi malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmi. Jadi itu, jadi sebetulnya sekolah-sekolah kita itu yang paling pertama ditanamkan itu harusnya adab, budi pekerti, gitu ya. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara kan budi pekerti. Ya, saya baru baca pendidikan Ki Hajar juga, ternyata Ki Hajar itu jenjang pendidikannya ada 4. Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, dan Taman Pamong atau Taman Guru. Taman Dewasa yang menarik itu, menurut Ki Hajar, orang dewasa yang disebut pendidikan dewasa itu umur 14-16 tahun. Jadi umur 15 tahun itu sudah dewasa. Ya. Jadi kalau kita lihat konsep ini sama dengan konsep yang dijalankan dalam tradisi Islam. Bahwa pendidikan itu sebetulnya mendewasakan anak pada saat usia dewasa. Jadi itu. Dan apa yang paling penting ketika kita sekarang anak-anak kita lagi sekolah, yang paling penting kita perhatikan adalah sebetulnya inti dari pendidikan itu adalah thalabul ilmi, ya, karena waktunya tidak cukup saya akan bacakan. Dan nah ini yang penting yang saya lihat. Kita semua, anak-anak kita juga harus dapat yang disebut ilmu manfaat, ilmu nafi'. Karena yang diperintahkan Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim, itu adalah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja asal bermanfaat. Nah, sekarang definisi ilmu nafi' itu apa? Ilmu nafi' adalah ya, ma yazaitu fi khaufika min Allah taala. Pertama, kriteria ilmu bermanfaat itu ilmu itu menambah ke takutanmu kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Ya. Wa yazidu fi basiratika bi ulumi nafsika, semakin faham akan kelemahan diri kita, kekurangan diri kita. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, ya, semakin faham makrifat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian semakin kurang kecintaannya pada dunia dan semakin cinta akhirat. Ya, semakin apa hati kita semakin faham ya tentang kelemahan-kelemahan ya, amal-amal kita, kekurangan amal kita. Ya, dan semakin faham akan tipu daya setan. Itu berapa kriteria manfaat? Artinya, kalau kita tambah umur, anak-anak kita pendidikannya tambah tinggi, ilmunya manfaat atau enggak? Dilihat aja kriterianya ini. Yang dimaksud ilmu nafis itu semakin takut pada Allah, ya, semakin tahu kelemahan diri kita, semakin tidak cinta dunia, semakin rindu akhirat, semakin tahu kelemahan amal perbuatan kita dan semakin paham tipu daya setan. Ya, ini namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang harus kita cari. Demikian dengan Allah, makanya ilmu yang terpenting kata Al-Ghazali ini apa? Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu tidak ada artinya apa-apa. Ya, jadi kalau kita beramal harus dengan ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu enggak diamalkan, kata beliau, jununun, itu gila. Ya, sudah punya ilmu enggak diamalkan. Ini contoh bagaimana seharusnya pendidikan kita semua intinya adalah menanamkan ilmu yang nafik, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kalau ini diterapkan benar-benar, ya saya yakin betul kita umat Islam Indonesia akan kuat. So, problem yang kita hadapi sehari-hari, kan? Apa sih yang kita hadapi sehari-hari? Korupsi lah, ya kan? Korupsi, manipulasi, culas, tidak ada kasih sayang satu dengan yang lain. Itu yang kita hadapi sekarang. Yang paling utama di bangsa kita itu. Ya. Sampai sedih saya lihat ya, masa si Kim aja kita sama Singapura kalah. Ya, penduduk Singapura itu berapa orang? Ya. Alhamdulillah lah, sepak bola dapat perunggu. Ya, masih lumayan. Ya. Ada yang dibawa pulang. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti, saya sudah duga kemarin, jangan-jangan kalah lagi. Eh, kalah benar. Ya. Padahal saat-saat terakhir itu. Ya. Maksud saya adalah kita ini punya potensi yang begitu besar, ya. Potensi itu kalau kita ikuti betul, ya, bagaimana pendidikan kita di masa Rasulullah SAW, para ulama, ya, dan insya Allah, ya, dan kita tidak mendikotomikan, ya, kalau orang ini jadi orang Indonesia berarti orang Islamnya nggak baik, kalau jadi orang Islamnya baik berarti kurang keindonesiaannya, itu sudah teori yang lama, ya, itu usaha untuk memisahkan kita orang Muslim dari nilai-nilai keindonesiaan kita. Ya, negeri ini adalah amanah para ulama kita. Negeri ini dulunya 100% bukan Muslim. Para ulama kita berjuang ratusan tahun sampai negeri ini menjadi negeri Muslim terbesar di dunia. Ini sekarang amanah bagi kita melanjutkan perjuangan para ulama kita ini. Kita siapkan sekarang generasi anak-anak kita supaya pas 25 tahun lagi mereka betul-betul nanti menjadi orang-orang yang hebat yang akan membawa negeri kita semakin baik lagi. Demikian, hadirin rahimakumullah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.